Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Takrimul Mar'ah fil Islam, kitab yang menjelaskan kepada kita kemuliaan wanita dalam keindahan agama Islam. Dan kita masih dalam pembahasan seputar hukum ta'addud, poligami, di dalam agama Islam. Dan telah kita jelaskan pada perjumpaan kita yang lalu bahwa dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan hukum poligami diatur di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat An-Nisa. Dalam surat ini dan ayat yang ketiga dalam surat An-Nisa ini menegaskan kepada kita bahwa at-ta'addud adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga syariat yang telah diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang mulia di waktu itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Allah Azza wa Jalla berfirman, jika kamu takut, tidak bersikap adil terhadap hak perempuan yang yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan bersikap adil, maka nikahilah satu saja dari dan atau budak-budak yang kamu miliki. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala penjelasan tentang makna fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kemudian jika kamu takut atau khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Nah, artinya di sini yang dimaksud dengan tidak mampu bersikap adil, ya, adalah tidak mampu atau tidak bisa bersikap adil terhadap istri dalam pembagian giliran bermalam dan yang semacamnya. Nah, maka boleh bagi laki-laki untuk menikah satu orang. Secara hukum asal yang ditegaskan di dalam ayat ini, perintah dari Allah Azza wa Jalla agar laki-laki menikahi lebih dari dua. Ya, lebih dari dua jika dia mampu untuk bersikap adil. Tapi ketika dia tidak mampu, maka dia nikahi seorang saja dari wanita tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pemahaman adil dalam Al-Quran adalah adil dalam hal nafkah atau giliran dalam bermalam. Nah, sehingga dalam pemberian nafkah harus bisa adil, disamakan sesuai dengan tingkat besar kebutuhannya. Ya, dalam giliran bermalam pun juga demikian, dibagi sama rata. Jika satu hari atau semalam semalam, ya, atau dua malam sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun di sini disebutkan terkait dengan penjelasan tentang adil, ammal hubbu al-qalbi wal-jima'u fala yamlikuhu al-insan. Adapun terkait dengan al-hubb, rasa cinta yang ada dalam hati, atau juga kekuatan dalam berhubungan badan, maka yang seperti ini di luar kemampuan manusia. Ya. Sehingga keadilan yang dimaksud di sini adalah bukan keadilan dalam hal al-hubbu fil qalbi. Bukan dalam hal rasa cinta dalam hati atau kemampuan dalam berhubungan atau menggauli istri-istrinya, tidak itu. Karena ini adalah terkait dengan apa? Kemampuan yang tidak dimampui oleh manusia. Dua hal itu tadi adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada tiap insan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-129, walam tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun engkau sangat menginginkan untuk bersikap demikian. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Maka dari itu janganlah kamu terlalu cenderung, terlalu condong kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan istri yang lain itu terkatung-katung. Dibiarkan. Nah, tergantung. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan jika engkau mengadakan islah, perbaikan, dan juga engkau memelihara istrimu dari sikap kecurangan ini, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara diri kita dari berbagai macam bentuk ghisy, maka Allah Subhanahu wa taala ghana ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini bagian dari keindahan agama Islam. Ya. bagaimana Islam benar-benar menuntut bagi seorang suami untuk bersikap adil terhadap istri-istri yang dinikahinya. Bahkan tidak boleh condong salah satunya dalam hal pembagian giliran dan juga pembagian nafkah. Adapun terkait rasa cinta yang ada di dalam hati, ya, atau kemampuan dalam berhubungan atau menggaulinya, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan at-ta'addud ini bagi hamba-hambanya, nam, apabila dia telah mampu akan hal itu. Dan tentunya konsekuensinya dia tidak boleh bersikap zalim, bersikap lalim terhadap salah satu dari mereka, para istri yang dinikahinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian, bagi mereka-mereka yang berharap perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak istrinya. Kekhususan bagi Nabi tentunya, beliau memiliki istri lebih dari 4. Adapun untuk umatnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan sampai 4 saja. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memisahkan antara seorang yang masuk Islam yang memiliki istri lebih dari 4. Di saat itu beliau merintahkan agar memisahkan istrinya itu. Menceraikan istri yang lebih tadi, nah, dan memberikan pilihan kepada para sahabatnya ketika itu yang memiliki istri lebih dari 4 untuk menikahi 4 saja. Sehingga perkara yang wajib atas seorang muslim adalah mengikuti batasan-batasan syariat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, tidak menambah lebih dari 4 istri. Nah, sehingga jika ia mampu menikahi wanita 2, 3, atau 4 dan menegakkan hak-hak mereka, menjalankan hak-hak mereka, menjaga hak-hak mereka, nah, maka boleh baginya untuk menikah lebih dari itu, atau lebih dari 1, 2, 3, atau 4, tidak boleh lebih dari 4. Kaum muslimin dan juga musliman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, syariat ta'addud ini banyak di masa ini yang memandang miring. Muncul dari lisan-lisan kaum muslimin khususnya, ya, berbagai cacian, berbagai cercaan, menyudutkan, mendiskreditkan agama Islam dengan adanya syariat ini. Padahal kalau jujur mereka ingin membahas masalah ini dengan cara yang sportif, tentunya at-ta'addud lebih afdal dan lebih utama untuk dilakukan karena terkandung di dalamnya banyak kemaslahatan. Di antaranya adalah menjaga kemaluannya, lebih terjaga. Karena tidak sedikit dari para lelaki yang tidak cukup dengan adanya satu istri. tidak cukup. Apalagi ditambah lagi bahwa istri yang satu ini tidak sepenuhnya bisa melayani suami. Ada waktu-waktu yang dia tidak bisa. Dan ini tidak bisa digantikan kecuali dengan an-nikah. Nah, kecuali dengan pernikahan lagi. Barakallahu fikum. Jika itu diganti dengan yang lain tanpa adanya an-nikah, maka kerusakan yang akan terjadi. Dan ini juga dirasakan oleh rumah tangga kaum muslimin yang benar-benar benci terhadap syariat ini. Ketika dihadapkan sebuah problematika kehidupan rumah tangga, antara pil wanita punya pil, yang istri juga si suami juga punya will. Nah, wanita idaman lain, tentunya hubungan di luar nikah, atau yang disebut dengan selingkuh dan yang lainnya. Nah, sehingga muncul para pelakor, dengan istilah zaman ini pelakor. Barakallahu fikum, itu tak lain disebabkan karena tidak pandai-pandainya suami dan juga tidak pandai-pandainya istri mendukung salah satu syariat ini. Ini yang pertama. Maslahat yang kedua adalah lebih menundukkan pandangan. Nah, karena konsekuensinya ketika dia mau mendongakkan pandangannya, barakallahu fikum, maka muncul fitnah. Sebagai obatnya, dia nikahi. Ya. Jika dia memiliki alternatif yang lain yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tentunya lebih afdal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang sangat jelas nampak terlihat di mata kita adalah tentunya jumlah umat Islam lebih banyak ketika para suami memiliki istri lebih dari satu. Jika memang si suami benar-benar memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwadul walud al-wadud fa inni mukafirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ya. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang, wanita-wanita yang mudah untuk melahirkan, wanita-wanita yang subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku nanti di yaumil qiyamah. Jika dia benar-benar berpegang teguh dengan ini, maka tentunya keberadaan istri lebih dari satu itu lebih menunjang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini ketimbang satu. Ya. Lebih banyak. Nah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jumlah kaum muslimin. Nah, kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan keturunan yang Allah berikan kepadanya, bisa jadi Allah azza wa jalla juga memberikan manfaat bagi umat yang dengannya mungkin si anak akan beribadah kepada Allah azza wa jalla dan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Semakin banyak anak dididik dengan didikan Islami, didikan wahyu Rabbi, berupaya kita untuk menyelamatkan generasi ini menjadi generasi Rabbani. Kita hanya bisa berusaha, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla berikan hasilnya itu kepada kita dan keluarga, sehingga putra dan putri kita menjadi anak-anak yang solehin dan juga putri-putri yang solehat, kebaikan yang besar, bahkan yang sangat besar, didapatkan oleh kedua orang tuanya nanti. Semakin anaknya banyak, semakin banyak anaknya, kesolehannya pun juga si anak ini diberikanlah Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menjalankan ibadah. maka tentunya luar biasa, enggak bisa dibayangkan. Ya. Pahala itu akan terus mengalir semasa hidup sang orang tua ini dan juga setelah orang tua sudah menjadi tanah di alam barzah nanti. Ya. Tentunya keutamaan ini tinggal kita yakin atau tidak, itu aja. Ya. Kalau kita tidak yakin, ya, walaupun kita sebagai seorang sunni, salafi, tapi ketika keyakinan kita tidak mampu untuk meraih derajat itu atau keyakinan kita kurang, bahkan kosong, naudzubillah, tentunya kemaslahatan-kemaslahatan yang demikian, faedah-faedah yang besar yang dijelaskan oleh para ulama, bahkan juga di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, tentunya tidak akan bisa menggerakkan hati kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakanlah Allah, sehingga andaikan hal tadi yang disebutkan tadi bukan perkara yang diminta oleh syariat, ya, kemaslahatan yang muncul dari syariat ta'addud tadi adalah perkara yang bukan disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya? Ya. Jika orang mendengarkan omongan-omongan dari orang propaganda musuh-musuh Islam tentunya, mereka mendiskreditkan, menyudutkan syariat ini, menjelek-jelekkan, ya. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Allah azza wa jalla, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan, suri teladan yang baik untuk kalian, kenapa Nabi melakukan hal itu? Ya. Tentunya apa yang dilakukan oleh manusia yang paling afdol ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentunya kita sebagai umatnya harus bersemangat. Karena kebaikan-kebaikan itu akan ada, akan Allah curahkan ketika umat ini benar-benar berpegang teguh terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka, jikalau seorang lelaki mukmin menikahi 2, atau 3, atau 4 wanita dengan tujuan menggapai maslahat yang syar'i, karena memang ia butuh kepadanya, atau tujuannya untuk bermaksud memperbanyak keturunan, atau berniat menjaga kesempurnaan kehormatannya dan menundukkan pandangan sepenuhnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya untuk menjalankannya. Diakui atau tidak, terkadang memang seorang lelaki tidak cukup dengan 1, 2, atau 3 istri tidak cukup. Ya. Maka seluruh niatan tadi yang kita sebutkan adalah perkara yang memang diminta di dalam syariat. Maka tidak boleh bagi seorang muslim, tidak juga muslimah, sekali lagi, tidak boleh bagi seorang muslim, tidak juga muslimah, membenci, berpaling, ya, dan menganggap satu hal negatif terhadap poligami atau ta'addud, barakallahu fikum, sehingga ini akan menimbulkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka-mereka yang mendiskreditkan, mengkritisi, membenci, memandang miring syariat ini. Takutlah terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau tidak mampu, jika si muslimah tadi merasa, ya, merasa memang tidak mampu, ataukah mungkin tidak bisa menjalani sebagaimana ummahatul mu'minin, sebagaimana ibu-ibunya kaum mukminin, para istri Nabi ataukah para istri para sahabat atau para ulama, maka diam. jangan sok bijak dengan berkomentar, komentar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan cenderung menyudutkan syariat Islam yang ini, ya, syariat poligami ini. Takut terhadap azab Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena penentangan dan penyelisihan tadi, penentangan dilontarkan dalam bentuk pernyataan, dilontarkan dalam bentuk komentar yang tidak menyenangkan, yang tidak enak didengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum." Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka membenci kepada apa yang Allah turunkan dari syariat-syariat ini. Mereka benci terhadap syariat Allah dan syariat at-ta'addud. Ta'addud az-zaujat atau poligami dalam istilah kita, beristri lebih dari satu dengan ketentuan syariat 2, 3, atau 4. Ketika mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa'ahbaba a'malahu, maka Allah hapus pahala-pahala amalan mereka. Maka hati-hati, kita khawatir orang-orang yang benci hal yang disyariatkan ini terhapus musnah amalan-amalannya. Keluar dari agamanya tanpa ia sadari. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lainnya dalam surat yang sama di ayat yang ke-28. Dzalika bi'annahum ittaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, syariatnya dikritisi. Allah murka, syariatnya dikomentari. Hati-hati, ya, bagi yang memang tidak mampu, ya. Saya katakan, bagi yang memang tidak mampu untuk mengizinkan suaminya poligami, ya, atau si pria juga enggak mampu karena memang kelemahan dia, baik itu secara kemampuan finansial atau kemampuan mental atau ilmu, sehingga dia tidak bisa mengamalkan syariat yang satu ini, diam, jangan berkomentar, ya. Jangan mengkritik orang-orang yang berta'adud. Diam, doakan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia menempuh jalan yang Allah ridhoi, agar rumah tangganya langgeng. Allah berikan kemudahan dalam mencapai rizki atau dalam mencari rizki, dalam memelihara anak-anaknya. Diam. Kenapa? Kalau komentar-komentar yang tidak menyenangkan tadi, apa kata Allah Azza wa Jalla? Sesungguhnya mereka, ya, mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa karihu ridwanahu. Ya. Dan mereka membenci apa yang menimbulkan ridha Allah Azza wa Jalla. Fa ahbata a'malahum, maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menghapus amalan-amalan mereka. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah sebutkan dalam syariat ini, tentunya itu semua adalah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Kita telah belajar definisi ibadah. Ibadah yang akan mendatangkan ganjaran dan pahala dari Allah itu adalah sebuah ungkapan, sebuah nama dari seluruh apa yang Allah cinta dan Allah ridha. Ya. Baik itu amalan-amalan, ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun tidak tampak. Bagaimana kita tahu Allah cinta dan Allah ridha dari amalan ini? Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan berbagai macam bentuk kemaslahatan yang muncul. Sehingga kita tidak boleh ragu bahwa syariat ta'adduduz zaujat, poligami, adalah syariat yang akan mendatangkan kemaslahatan, karena syariat ini dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sayangkan dari banyak radio, televisi kalau sekarang ini, ya, membahas masalah ini tanpa ilmu, ya, dijadikan talk show, ya, dijadikan semacam obrolan-obrolan, dialog antar mereka terkait dengan syariat poligami tanpa ilmu, ya, berbagai macam logika, muncul propaganda-propaganda yang mendiskreditkan, muncul, didatangkan, ya, dua kubu, orang yang menentang dan orang yang mendukung. Luar biasa. Dijadikan bahan olok-olokan. Tidak hanya itu, di artikel-artikel media sosial pun juga disebutkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhlah dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Ribahkah seorang muslim? Pertanyaan ini muncul. Pertanyaan ini tujukan pada diri-diri kita. Ribahkah seorang muslim? Para wanita itu menjadi, perawan-perawan tua. Di rumah-rumah mereka, karena idealismenya dalam hal memilih lelaki. Janda-janda yang tidak ada wali atau tidak ada orang yang bertanggung jawab dalam mencari rezekinya atau memelihara dia. Terkatung-katung. Berapa banyak demikian? Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "La uhaddithannakum haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithukum bihi ahadun ghairi." Aku akan mengatakan sesuatu kepada kalian yang aku telah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disampaikan berita ini selain kepada seorang pun selain aku. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ashratis sa'ah ay yarfa'al ilmu wa yakthural jahlu wa yakthural zina wa yakthural syurbal khamr. Sesungguhnya salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu itu tidak hanya langsung begitu saja ilmu diangkat, tidak. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, innal ilma la yunza'u intiza'an fi qalbi al-ibad walakin yunza'ul ilmu biqablil ulama. Sesungguhnya ilmu itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, tidak langsung serta-merta dicabut dari hati-hati hamba-hambanya. Tidak. Tapi diangkatnya ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Banyak ulama yang sudah wafat. Ini salah satu tanda hari kiamat. Banyaknya meninggal para ulama. Diangkatnya ilmu. Dan tersebarnya kejahilan. Kejahilan di sini bukan kejahilan dalam arti jahil bodoh dalam permasalahan ilmu-ilmu duniawi, bukan. Tapi kejahilan yang dimaksud di sini adalah kejahilan, ketidakmengertian, ketidaktahuan tentang permasalahan syariat. Apa hikmah di balik syariat Allah? Apa saja jenis-jenis syariat Allah Subhanahu wa taala yang wajib baginya untuk dilakukan dan ditunaikan? Jahil mereka. Tidak tahu apa kewajiban dia sebagai seorang muslim atau apa kewajiban dia sebagai seorang muslimah. Enggak ngerti. Terkait dengan hubungan dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla sudah enggak tahu. Bagaimana cara ibadah yang benar yang disyariatkan oleh Nabi, baik sholatnya, wudhunya, enggak paham. Dari hal yang terkecil saja, keseharian dalam makan dan minum harus dengan tangan kanan, enggak ngerti. Acu tak acu, jahil. Wayaqturu zina, banyaknya perzinahan, bahkan sebagian dilegalkan, dianggap hal yang biasa perzinahan itu terjadi. Ya. Barakallahu fikum. Banyaknya zina dan pengantar-pengantar yang akan menjerumuskan seorang dalam perzinahan. Disediakan tempat-tempat yang dengannya seorang mudah untuk melakukan adegan perzinahan ini. Ini diantara apa? Tanda dari hari kiamat. Wa yakthuru syurbal khamra, dan banyaknya orang para peminum khamr. Nah, khamr sudah menjadi hal yang biasa dikonsumsi. Ya. Bahkan menjadi tren, keren ketika seorang bisa mengkonsumsi khamr. Barakallahu fikum. Yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqillar rijalu wa yaqsurun nisa'u. Sedikitnya jumlah lelaki dan banyaknya jumlah wanita. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Hingga ya didapati 50 orang wanita berada di satu tempat, laki-laki cuma satu. Ya. Kita lihat saja. Nah, di kampus-kampus banyaknya itu para wanita. Di sekolah-sekolah jumlah murid wanita lebih banyak. Di bis-bis, ya, di bandara jumlah wanita lebih banyak dibandingkan lelaki. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana? Apa maksud dari hadis ini? Maksudnya adalah jikalau satu lelaki itu ya harus dengan satu wanita, lalu sisa wanita yang lainnya bagaimana? Ya. Nah, maka dari itu komentar-komentar yang tidak baik, komentar-komentar yang negatif menyudutkan hukum poligami di dalam Islam ini tidak boleh muncul dan keluar dari lisan seorang muslim. Nah, hendaknya ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan. Nah, apakah boleh bagi seorang muslimah yang takut dan berharap kepada Allah untuk mengingkari hal itu? Tentunya enggak boleh. Nah, sedangkan ia memahami, yakin dia bahwa ia bersama seorang suami yang memiliki satu atau dua tiga istri yang lainnya itu lebih baik dibandingkan ia tetap tidak bersuami. Ya. Wanita yang dinikahi. Yang dinikahi, apakah dinikahi dia sebagai istri yang pertama ataukah yang kedua? Tentunya itu lebih baik dibandingkan ia tidak bersuami sampai meninggal. Ya. Atau menjadi perawan tua yang tidak bersuami. Nah, sehingga sebagian dari agama ini dia tidak bisa menunaikan. Nah, mungkin Allah Azza wa Jalla memberi rezeki kepada si wanita dengan perantaraan suami tadi. Ya. Yang tidak ada untuk si wanita kecuali sebagian saja dari ya, suami tadi. Mungkin Allah beri rezeki wanita itu keturunan yang saleh. Tentunya ini tidak didapati ketika wanita itu tidak menikah. Nah, Allah tidak mempermasalahkan apakah dia menjadi istri pertama ataukah istri kedua. Allah enggak mempermasalahkan itu. Karena ini adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian ini pada kesempatan yang lain atau yang akan datang di waktu dan hari yang sama. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita di siang hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.